Merenung keluar jendela, bayu pagi meniup lembut. Lihat bintang di angkasa, purnama menerangi gelapku. Dan bila fajar menjelma, itu permulaan hari baru. Dunia gamat bunyinya, sunyiku hanya Tuhan tahu. Dalam perjalanan banyak persimpangan, di mana kita bertukar arah. Kau lurus ke kiri, aku tegak ke kanan, di mana kita tersilap langkah. Kadangkala waktu berhenti, ku toleh ke sisi dan kau tiada di sampingku. Tapi lebih sering kali bertemu dalam mimpi, semuka dengan sahabatku. Aku tanya apa kabar, aku tanya apa kabar, aku tanya apa kabar, aku tanya apa kabar semua. Mereka kata masa depan kami sungguh cerah. Lyrics dan rap kami bak anugerah. Ini semua sebelum semua anugerah. Masa bila lapar semua makan mi segera. Show pertama luar KL di Pulau Pinang. 8 orang naik luar kancil, tapi semua senang. 2 bilik 4 katil, jadi 4 di lantai. Kalau tidak silap ada yang sampai tidur di pantai. Dan kali pertama kita diserbu peminat di Kuching Sarawak, seperti semalam aku ingat. Setiap langkah bersama seakan tidak percaya. Kita berjaya jadikan rap sebagai kerjaya. Permulaan pengembaraan yang berliku, dan ini mungkin sinopsis hidupku dalam lagu. Kau kembarku hari ini dan semalam, jadi hari esok itu sendiri boleh faham. Waktu berhenti, ku toleh ke sisi, engkau tiada di sampingku. Tapi lebih sering kali bertemu dalam mimpi, semuka dengan sahabatku. Aku tanya apa kabar, aku tanya apa kabar, aku tanya apa kabar, aku tanya apa kabar semua. Pada mulanya kita menjajah lagu-lagu bahasa penjajah, dan kita berdua budak belasan. Kau pandai buat percaturan, industri penuh dengan peraturan. Semua kita bahas dan pidatukan, sebab ini dua budak bijak. Kita kata iya, mereka tidak. Kalau gagal merancang, itu merancang untuk gagal. Ku masih ingat pesanmu, ingat zat kita Z paling handazal. Suntikan semangat untuk ku. Setiap sembahan pandemonium, beribu lagi fans luar stadium. Lepas pusing satu Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia. Angan-angan jadi impian, impian jadi cita-cita. Kata-kata jadi lagu, puisi jalanan tercipta. Siapa kata jangan bermimpi, doaku pada yang esa. Mungkin permulaan baru di ketika berbeza. Waktu berhenti, ku toleh ke sisi, engkau tiada di sampingku. Tapi lebih sering kali bertemu dalam mimpi, semuka dengan sahabatku. Aku tanya apa kabar, aku tanya apa kabar, aku tanya apa kabar, aku tanya apa kabar semua. Aku tanya apa kabar, aku tanya apa kabar, aku tanya apa kabar, aku tanya apa kabar semua.